Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Sepeninggal Mahisa perancangan dari ruang pribadinya, Ki Ageng Pesangkaran telah siap menerima pinaka swasti ratu yang ingin menghadap. Sementara itu Ken Sibinareswari yang baru siuman dari pingsannya, duduk terdiam di hadapan ayahnya sambil menundukkan kepalanya. Bakti saya, Ki Ageng. Aku terima baktimu. Saya Pinaka Swasti Ratu, Putri Galuh Urang dari Bidara Kandangan. Oh, jadi kau adalah anak gadis sahabatku, Galuh Urang. Bagaimana kabar ayahmu? Justru itulah saya kemari ingin bertanya perihal ayah. Saya ingin petunjuk dari Ki Ageng. Petunjuk tentang apa? Mohon Ki Ageng ketahui bahwa ayah telah menyerahkan tampuk pimpinan perguruan Widara Kandangan kepadaku. Ayahmu telah menyerahkan kepemimpinan padepokan kepadamu. Lalu apa yang dilakukan oleh ayahmu? Dia masih cukup muda dan masih kuat tenaga untuk mengendalikan padepokannya. Ya, itulah Ki Ageng. Ayah telah menyerahkan kepemimpinan padepokan yang sebenarnya saya sama sekali belum siap menerimanya. Dan setelah itu, ayah pergi tanpa pamit. Entah pergi kemana, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Begitu. Sejak kapan ayahmu meninggalkan padepokan? 3 purnama yang lalu, Ki Ageng. Lalu atas petunjuk siapa kau harus menghadap aku? Keinginan sendiri, Ki Ageng. Saya berpikir karena Ki Ageng adalah sahabat ayah, ayah sering menyebut-nyebut nama Ki Ageng. Ki Ageng adalah orang yang paling diteladaninya. Itulah yang menuntun saya datang ke sini, Ki Ageng. Barangkali dengan petunjuk Ki Ageng, saya akan mendapatkan titik terang di mana ayah saat ini berada. Anak Nger Pinaka Swasti Ratu, sebagai sahabatnya, aku ikut merasa prihatin dengan kepergian ayahmu. Di mana ayahmu sekarang berada, aku sendiri tidak tahu. Namun demikian, ada sebuah petunjuk yang mungkin dapat kita pergunakan sebagai pedoman untuk mencarinya. Aku berpikir dialah orangnya yang dapat mengetahui di mana ayahmu berada. Atau mungkin juga justru ayahmu ada di sana. Nah, kau pergilah ke Paralingga di pesisir utara. Carilah pamanmu yang bernama Biku Dewa Hastu. Paman? Maksud Ki Ageng, saya mempunyai seorang paman. Saudara ayahku? Iya. Biku Dewa Hastu adalah saudara kandung ayahmu. Jumpailah pamanmu itu. Paralingga. Ada apa, Nangger? Dalam perjalanan saya dari Kediri ke perguruan Pesanggaran ini, saya telah melewati pesisir itu. Nah, pergilah ke sana. Mudah-mudahan kau berjumpa dengan ayahmu. Berangkatlah. Iya, terima kasih Ki Ageng. Saya mohon restu. Kenziwi, hantarlah Nangger ini sampai halaman. Baik, ayah. Kensiwi segera mempersilahkan tamunya. Kensiwi Nareswari mengantarkan tamunya sampai ke halaman luar, di mana kuda tunggangan tamunya itu ditempatkan. Dalam hati dia mengagumi kecantikan yang dimiliki Pinaka Swasti Ratu. Terima kasih Diajeng Kensiwi Nareswari. Diajeng telah mengantarkan saya sampai halaman. Saya yang harus berterima kasih, karena Kakang Bo sangat mempercayai ayahku. Selamat jalan, semoga berjumpa dengan ayahmu. Terima kasih. Oh ya Diajeng, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentang apa? Saya mendengar tentang upacara pergantian pimpinan perguruan Pesanggaran yang akan dilangsungkan malam ini. Siapakah yang terpilih menjadi pucuk pimpinan yang baru? Sebenarnya yang mendapat kehormatan mengendalikan perguruan ini adalah kakakku yang bernama Kameswara. Kakang Bo pasti telah mengenalnya. Akan tetapi... Tetapi kenapa dia, Jeng? Kakang Kameswara tidak bersedia. Baiklah, terima kasih. Selamat malam. Selamat berpisah. Semoga kelak kita bisa berjumpa. Selamat jalan, Kakang Bo. Hiya. Benar-benar gadis yang cantik. Seusia itu ia telah dipercaya menjadi pimpinan padepokan. Kemampuan olah kanuragannya tentu tidak bisa diremehkan. Sayang sekali, singkat aku mengenalnya. Andai kata ia punya cukup waktu, aku ingin sekali mencoba kemampuannya. Ya dewa penguasa jagat raya, lindungilah kakakku, Kakang Kameswara. Berilah ia jalan yang lurus dan lepas dari berbagai hal rintangan dan mara bahaya. Gansiwi Nareswari menengadahkan wajahnya, memandang ke arah gemerlapnya bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Sang rembulan pun tak mau kalah, dengan pamornya menerangi mayapada. Sungguh suatu yang menakjubkan, kerjasama antara bintang dan rembulan menggantikan tugas sang mentari memayungi dan menerangi maya pada yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang sedang tidur maupun yang masih terjaga. Setelah beberapa saat, gadis itu membalikkan tubuhnya dan bermaksud kembali masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ada suara yang menyapanya. Kensiwi? Paman Paraji? Siapakah gadis itu, Kensiwi? Gadis dari perguruan Widara Kandangan. Namanya Pinaka Swasti Ratu. Ada apa, Paman? Pimpinan perguruan Widara Kandangan bernama Galuh Urang, sahabat ayahmu di waktu muda. Iya, anak gadisnya. Kepemimpinan perguruan itu telah beralih ke tangannya. Apakah ada sesuatu yang menarik? Ada keperluan apakah ia datang ke sini? Minta petunjuk ayah untuk mencari ayahnya yang sudah cukup lama pergi meninggalkannya. Pak Raji Gading mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dia pergi meninggalkan Ken Siwi. Sementara itu di pendopo tempat para tamu berkumpul, semua perhatian tengah tertuju kepada Mahisa Brancangan yang tampil di muka. Hadirin yang saya hormati, mohon perhatiannya. Hadirin yang saya hormati, atas nama perguruan Pesanggaran dan atas nama pribadi Ki Ageng Pesanggaran, saya perlu menyampaikan sesuatu. Pengumuman siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi pucuk pimpinan perguruan Pesanggaran dengan sangat menyesal, sementara ditunda sampai besok malam. Para tamu yang saya hormati, demikianlah yang harus saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi, atas nama ayah dan atas nama perguruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hei, Kisana Maiso Branjangan, beri penjelasan kepada kami, mengapa sampai ditunda dan ada apa sebenarnya ini? Iya, benar. Ya. Berikan penjelasan apa yang terjadi. Mahisa Brancangan terpaksa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun Mahisa Brancangan berusaha menutupi apa sebenarnya yang terjadi. Dengan demikian, para tamu yang dari berbagai perguruan sahabat perguruan Pesanggaran yang hadir itu terpaksa hanya bisa menduga-duga saja. Tidak terasa malam semakin larut. Satu persatu para tamu meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang sangat kecewa menuju tempat peristirahatan yang telah disediakan. Tinggal para murid dan cantrik yang masih diam di tempat berbincang-bincang menanggapi penundaan itu. Kakak memanggilku? Iya. Aku tahu anakku pasti berada di sini. Kau melihatnya? Ia ada di kamarku, Kakang. Syukurlah. Ada apa, Kang? Tidak ada apa-apa. Aku titip anak itu kepadamu, Ken Siwi. Kakang, bisakah aku bicara sesuatu kepadamu? Tentang apa, Ken Siwi? Mari, Kakang. Kita ke bilik samping, agar tidak terganggu oleh lalu-lalang para cantrik dan para murid. Aku benar-benar tidak pernah bermimpi, apalagi menduganya. Kalau sebenarnya Kakang Kameswara ternyata bukan kakak kandungku, pantas ia tidak merasa bersalah mencintai anakmu. Apa maksudmu membicarakan masalah ini, Ken Siwi? Kakang Mahisa Brancangan, apakah Kakang tidak pernah berpikir alangkah bagusnya andai kata Kakang merestui hubungan mereka? Rahastri Kandi mencintai Kakang Kameswara. Demikian juga sebaliknya, Kakang Kameswara juga mencintai anakmu. Betapa bahagianya mereka berdua. Andai kata cinta itu bisa diwujudkan menjadi sebuah perkawinan. Tidak, Ken Siwi. Rahastri Kandi telah memiliki garis dan takdirnya. Ia telah mempunyai calon suami. Meski Kameswara adalah orang lain, bukan adik kandungku, akan tetapi rasanya akan tetap risih kalau ia tiba-tiba akan menjadi anak menantuku. Sudahlah, Ken Siwi. Kalau kau ingin membicarakan hal ini, aku tidak berminat. Pergilah ke pendapa. Cobalah berikan penjelasan kepada para cantrik yang sedang kebingungan. Aku akan menghadap ayah bersama Paman Haryo Panumping. Paman Haryo Panumping? Benar. Kakang. Iya. Apakah ayah akan menunjuk Paman Haryo Panumping? Iya, aku yang mengusulkannya. Usul yang bagus. Aku sependapat. Aku setuju sekali jika Paman Haryo Panumping yang ditunjuk menjadi pengganti ayah. Paman Haryo Panumping adalah orang yang sangat tepat. Wawasannya luas, sabar, namun dengan kesabarannya tidak mengurangi ketegasan dan kewibawaannya. Kemampuan olah kanuragannya hanya selapis di bawah ayah. Akan tetapi, aku sendiri belum mendengar jawaban Paman Haryo Panumping. Apakah ia bersedia atau tidak? Kensiwi, simpan dulu hal ini. Jangan bercerita pada siapapun. Baik, Kakang. Malam semakin larut. Kentongan yang dipukul dengan nada doro mulu di kejauhan menandakan kedamaian dan ketenangan di kawasan Pesanggaran dan sekitarnya. Maisa Beranjangan segera memasuki bilik pribadi ayahnya. Di ruang itu, ternyata Aryo Panumping telah menghadap. Dengan beringsut, Maisa Beranjangan mendekati ayahnya. Baru sesaat, pintu yang tertutup itu telah terbuka kembali. Ken Siwi Naraswari menyusul masuk. Adi Aryo Panumping, mungkin kau sudah tahu bahwa penunjukanku atas anak keponakanmu Kameswara untuk memimpin perguruan ini terpaksa aku batalkan. Belum, Kakang. Aku dan yang lainnya justru tengah menunggu penjelasan. Mengapa penunjukan itu dibatalkan? Ada beberapa hal yang akan aku katakan kepadamu. Aku memintamu untuk menghadap pada malam-malam begini karena waktunya yang sangat mendesak. Aku memohon kepadamu agar dapat membantuku menjernihkan beberapa hal yang sedang timbul di perguruan ini. Kakang, apa yang sebenarnya tengah terjadi? Ki Ageng Pesanggaran menceritakan perihal Kameswara yang menolak untuk ditunjuk menggantikan dirinya. Apa keperluan Kameswara pergi ke kota Raja Kediri, Kakang? Mencari ayah kandungnya. Jagat Dewa Batara. Apakah ia telah mengetahui rahasia pribadinya? Seseorang yang berhati busuk telah membuka rahasia tentang dirinya. Masalah yang kedua adalah kita telah kecurian. Kecurian? Kita telah kecurian. Dan siapa pencurinya, aku tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah di antara orang-orang kita sendiri. Kakang, apa yang telah dicurinya? Kitab pusaka Palawarium Laut. Itulah yang terjadi. Aku baru saja memeriksa ruang perpustakaan. Ternyata kitab yang tersimpan di sana adalah palsu. Ayah, benarkah itu? Keteranganmu bahwa kau bertemu dengan seseorang yang menggunakan aji panglimunan mendorong aku untuk segera memeriksa kitab pusaka itu. Maaf, Kakang. Apakah Kakang memanggilku kali ini karena Kakang mencurigai aku yang mencuri kitab itu? Adi Haryo Panumping, aku sangat mempercayaimu. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kitab pusaka itu sudah tidak ada gunanya untuk kamu. Karena seperti halnya aku, kau pun telah membaca dan mempelajarinya dengan... Ya, justru karena itulah, Kakang. Justru karena aku telah tuntas mempelajarinya, Kakang pantas mencurigaiku. Adi Aryo Panumping, aku memanggilmu tidak untuk membicarakan hal itu. Aku tidak mempersoalkan siapakah yang mencuri kitab pusaka itu. Aku memintamu menghadap adalah karena aku ingin minta pertolongan padamu. Adi Aryo Panumping. Ya, Kakang. Aku menginginkan kau menduduki pimpinan perguruan Pesanggaran. Kakang Ageng Pesanggaran, apa sebenarnya yang Kakang maksudkan? Apakah yang telah aku katakan tadi belum cukup jelas? Justru tidak jelas bagiku, Kakang. Tidak jelas dan tidak aku mengerti. Aku tidak bisa menebak maksud Kakang yang sebenarnya. yang tersirat adalah Kakang menunjukku untuk menggantikan kedudukan memimpin perguruan. Tetapi bagaimanakah sikap Kakang kepadaku yang sebenarnya? Apalagi kalau dikaitkan dengan hilangnya kitab pusaka perguruan Palawariung Laut. Terus terang, aku katakan, aku bingung, Kakang. Aku mengerti dengan perasaanmu, dengan prasangkamu. Tetapi aku berpikir, hanya orang yang belum pernah membaca dan mempelajarinya saja yang menginginkan kitab itu. Aku tidak menuduhmu. Dengan sebenarnya lah aku menunjukmu untuk menggantikan kedudukanku. Sekaligus aku limpahkan sebuah tugas untukmu. Temukan siapa pencuri kitab pusaka Palawariung Laut itu. Jika demikian halnya, terima kasih karena Kakang tidak menyimpan dugaan bahwa akulah yang telah mengambil kitab pusaka itu. Namun, dengan penunjukan itu, aku tidak berani menerimanya. Jauh-jauh hari aku malah telah menyarankan untuk memilih Kameswara. Untuk sementara lakukan tugas yang aku berikan ini untuk mewakili dia. Kelak di kemudian hari, kau bisa menyerahkannya kembali kepada Kameswara. Sebenarnya, aku menganggap Kakang masih mampu mengemban dan menjadi pengayom perguruan ini, Kakang. Adi Haryo Panomping, aku sudah tua. Di samping itu, aku ingin beristirahat dan melepaskan diri dari kesibukan perguruan. Dan lagi, aku harus menepati sebuah janji. Janji apa yang aku maksudkan, kau pasti mengerti. Ayah, apakah ayah akan pergi? Benar, Kensiwi. Ayah akan pergi ke suatu tempat. Kemanakah itu, ayah? Dan untuk urusan apa? Ayah tidak bisa menceritakannya, Kensiwi. Dalam pada itu, manakala malam semakin larut, di batas wilayah Pesanggaran, seorang pemuda duduk di atas sebatang pohon sambil mengamati sebuah pusaka yang digenggamnya. Pemuda itu kelihatan gelisah. Rupanya ia memang sedang menunggu sesuatu, karena sebentar-sebentar ia berpaling ke arah jalan dari perguruan Pesanggaran. Sudah lama kau menunggu Kameswara? Pekerjaan yang paling menjengkelkan, yang mampu melahirkan resah dan gelisah adalah menunggu. Sebenarnya tidak berapa lama, tetapi rasanya seperti berhari-hari. Apakah kau memperoleh petunjuk dari ayahku? Aku telah mendapatkan sebuah petunjuk yang masih samar. Ayahmu menyarankan aku pergi ke Paralingga. Kesanalah tujuanku sekarang. Apa kau bersedia menemaniku ke sana? Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Nampaknya ada yang kau khawatirkan, Kameswara. Hatiku merasa tidak enak. Kau masih ragu dengan kepergianmu? Aku telah mantap untuk pergi ke kota raja atau kemanapun. Akan tetapi, orang bertopeng itu telah membuatku menjadi gelisah. Aku khawatir, jangan-jangan sepeninggalku akan terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan di perguruan. Iya, kau benar, Kameswara. Nampaknya akan ada sesuatu yang terjadi di perguruanmu. Nampaknya begitu. Lalu bagaimana keputusanmu sekarang? Aku curiga terhadap orang yang telah menemuiku. Jangan-jangan ia mempunyai maksud jahat terhadap perguruan Pesanggaran. Kalau begitu, menurutmu bagaimana? Yang jelas waktuku terbatas. Namun demikian, kalau perjalanan harus kita tunda sampai fajar menyingsing, aku tidak keberatan. Maksudmu bagaimana, Pinaka? Kita berjaga-jaga. Kalau sampai pagi, ternyata tidak terjadi sesuatu, kita berangkat. Setuju? Oh, iya. Baik. Aku setuju. Ken Siwi Nareswari sangat bingung mendengar ayahnya akan pergi, karena ayahnya tidak mau menyebutkan kemana dan dengan maksud apa. Maka gadis itu pun menjadi penasaran. Paman, bolehkah aku bertanya? Tentang apa, Ken Siwi? Paman mengetahui ayah akan pergi dan mengerti tujuan ayah pergi. Bisakah paman menceritakan apa maksud ayah itu? Oh, sayang sekali, Ken Siwi. Aku tidak boleh menceritakannya. Kenapa, Paman? Apakah ayah akan pergi untuk sebuah perang tanding? Mengapa kau menduga ayahmu akan berperang tanding? Aku hanya... Ya, hanya sekedar menduga-duga saja. Bagaimana, Paman? Sudahlah. Jangan kau pancing aku, Kensimi. Aku tidak akan menceritakan apapun. Karena itulah pesan ayahmu. Kenshi Winareswari sangat kecewa dengan jawaban pamannya. Wajahnya menjadi murung, pandangan matanya kosong. Dalam kekosongannya itu, muncullah bayangan seorang lelaki yang selama ini dikaguminya. Kakaknya yang ternyata bukan kakak kandungnya, Kameswara. Sementara itu juga, pamannya Haryo Panumping ikut diam merenung. Tiba-tiba terasa oleh Haryo Panumping sesuatu yang aneh. Simpul-simpul syarafnya merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar. Ada apa, Paman? Kenapa terkejut? Aku merasakan sesuatu yang aneh pada udara malam. Rasanya lain dari biasanya. Ada getar-getar orang mengeterapkan ilmu. Maksud Paman, ada yang menyebar sirap? Bukan. Bukan sirap. Bukan sirap? Ya, tenanglah, Kensiwi. Udara memang terasa tidak seperti biasanya. Haryo Panumping merasakan getar-getar aneh yang menyebar. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakannya. Orang-orang yang mempunyai ketajaman rasa dan panggraida. Ki Ageng Pesanggaran yang sedang bercakap-cakap dengan Maisa Beranjangan di dalam biliknya merasakan pula getar-getar aneh itu. Ada apa, ya? Ternyata benar apa yang kau ceritakan tentang orang yang menguasai Aji Panglimunan. Orang itu sekarang tengah bermain-main dengan kita. Maksud ayah? Tidakkah kau merasakan sesuatu, Beranjangan? Adakah sesuatu yang ganjil, ayah? Ada getar-getar aneh akibat dari pengeterapan ilmu sejenis Panglimunan. Mari tinggalkan tempat ini. Kita cari sumber yang mengembuskannya. Ayo, Mahisa Beranjangan. Aku tidak mengerti, ayah. Ada orang yang tengah menantang kita. Dalam memusatkan nalarnya, Haryo Panumping mencoba merambah daerah di sekitar ia berada. Dan dengan ketajaman panggraitanya, dia berhasil menemukan bayang-bayang orang yang dicarinya. Setelah yakin letak orang yang dicarinya itu berada, segera dia membuka matanya kembali. Bagaimana, Paman? Orang itu berada di sebelah sana. Ia sedang duduk di atas batu dan tengah memperhatikan kita. Ayo, kita dekati orang itu. Hei, Isana. Aku tahu kau berada di depanku. Tidak ada gunanya menyembunyikan dirimu. Perlihatkan wujudmu. Dan marilah kita berbicara. Kau memang luar biasa, Haryo Panumping. Meskipun aku bersembunyi di balik tirai Aji Panglimunan, namun kau langsung bisa menebak di mana aku berada. Tapi aku tidak yakin. Apakah kau benar-benar mampu melihatku atau tidak? Sekarang aku di sini, Haryo Panumping. Apakah kau melihatku? Luar biasa. Aku mendengar suara orang itu, tapi aku tidak melihat orangnya. Siapakah orang itu? Jika ia masih dalam lingkungan keluarga perguruan Pesanggaran, mengapa aku tidak mengenali suaranya? Bagaimana, Haryo Panumping? Nampaknya kau sedang kebingungan. Haryo Panumping diam tidak menjawab. Namun dengan diam-diam sebilah pisau kecil telah jatuh dari lengan baju panjangnya, langsung berada dalam genggamannya. Luar biasa. Kau telah membuat aku bingung, Kisanak. Dan ini satu lagi. Setan alas. Terima kasih, Kisanak. Akhirnya kau bersedia untuk menampakkan diri. Tetapi mengapa kau masih harus menyembunyikan wajahmu di balik topeng macam itu? Luar biasa. Meskipun orang itu tidak kasat mata, ternyata Paman Haryo Panumping dapat melepaskan pisau kecilnya terbang mengarah orang itu. Bagaimana? Apakah kau keberatan membuka penutup wajahmu? Bukan urusanmu. Baiklah. Aku tidak memaksa. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Pertama, kembalikan kitab pusaka Palawaryung Laut yang telah kau curi. Hei, mengapa kau tertawa di sana? Hampir satu tahun, Surya, aku telah mengambil pusaka itu dari ruang perbendaharaan pusaka di bawah tanah. Tetapi baru sekarang ini aku melihat orang yang geger kecurian. Betapa lucu dan sangat menggelikan sekali. Hei, Haryo Panumping, aku mengundangmu ke bendungan ini tidak untuk menyerahkan kitab pusaka itu kepadamu. Kitab itu sudah tidak berguna untukmu. Kitab itu telah aku serahkan kepada orang yang paling berhak, yang berhak atas perguruan ini. Dan itu berarti bukan kau, Haryo Panumping. Kau tidak pantas menjadi pimpinan perguruan Pasanggaran yang besar ini, karena kau terlalu kerdil. Oh, begitu. Lalu siapakah yang pantas menduduki kursi pimpinan perguruan setelah Ki Ageng mengundurkan diri? Engkaukah? Bukan aku. Aku pun tidak pantas. Lalu siapa? Sebutkan. Siapa menurutmu yang pantas? Orang yang akan aku sebutkan itu untuk menduduki jabatan pimpinan perguruan Pasanggaran ini. Bukan karena pantas atau tidak pantas, tetapi karena ia berhak. Nah, dengar baik-baik, Haryo Panumping. Orang itu adalah Hesti Rajasa. Hesti Rajasa? Siapakah orang itu? Selama ini, nama itu belum pernah aku dengar. Kau pasti belum pernah mendengarnya, Kensiri. Karena persoalan ini adalah persoalan yang menyangkut sebuah peristiwa jauh sebelum kau lahir ke dunia ini. Oh, jadi kau berdiri di belakang orang-orang yang tidak pantas lagi disebut di perguruan Pasanggaran karena perbuatan celah yang pernah dibuatnya. Nah, buka kedokmu itu ke sana. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Oh, tidak ada gunanya, Aryo Penumping. Janganlah kau bermimpi menjadi pucuk pimpinan perguruan, karena seorang anak muda yang paling berhak menduduki jabatan itu saat ini tengah menggembleng diri di kawah Chandra di muka, di kahyangan sana, untuk kelak pada saatnya nanti akan datang mengambil haknya yang telah dicuri oleh Ki Ageng Pasanggaran. Kensiwi, menepilah. Biar aku hajar orang yang tidak tahu diri ini. Tunggu, Panumping. Ayah. Tiba-tiba Ki Ageng Pasanggaran muncul. Haryo Panumping dan Kensiwi Nareswari terkejut, namun justru membuat hatinya menjadi senang. Lain halnya dengan orang yang menutupi wajahnya dengan selembar kain hitam. Jantungnya menjadi bergetar semakin keras. Dia menahan napas. Haryo Panumping, aku minta tahanlah kemarahanmu itu. Aku ingin mengajaknya berbicara. Silakan, Kakang. Kisanak, benarkah kau berbicara atas nama seseorang yang kau panggil dengan nama Hesti Rajasa? Oh, aku berbicara atas namanya. Dan sebenarnya lah orang itu yang berhak memiliki kitab perguruan Pasanggaran. Baiklah, Kisana. Aku memang tidak akan mengingkari kenyataan yang telah kau uraikan, bahwa pada suatu masa di zaman yang telah lewat, aku telah mengambil alih perguruan ini dari seseorang yang menurut ukuran tatanan manusia sama sekali tidak patut disebut beradab. Karena orang itu lebih memuja dan mengumbar nafsu angkara murka. Aku tidak peduli dengan soal itu. Yang aku pedulikan adalah perguruan Pesanggaran harus kembali ke tangan orang yang paling berhak. Baiklah, segala sesuatunya terpulang kepada seluruh murid dan para cantrik. Apakah mereka akan menerima kembali garis keturunan Boja Pradata yang kau sebut bernama Hesti Rajasa itu? Mahesa Branjangan, apakah kau tidak bisa mengenali orang ini? Tidak, Ayah. Perhatikanlah dengan seksama. Kau belum mengenalinya juga, Mahesa Branjangan? Belum, Ayah. Bagaimana denganmu, Kensiwi? Apakah kau juga mengalami kesulitan untuk mengenalinya? Aku tidak bisa mengenalinya, Ayah. Kalau kau, Haryo Panumping. Aku telah mengenalinya, Kakang. Tetapi sungguh aku tidak percaya kalau ia ternyata seorang manusia berpuluh harimau. Aku tidak menyangka bahwa kebaikannya yang telah ia tampakkan selama ini semata-mata adalah untuk menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Siapakah orang itu, Ayah? Iya, katakanlah, Ayah, agar aku dan Kensiwi tidak menjadi penasaran seperti ini. Baiklah. Orang itu adalah pamanmu sendiri. Pamanmu yang sangat dekat denganmu, Kensiwi. Dialah Parajikanding. Maisa Branjangan tercekat. Begitu juga dengan Kensiwi Nareswari, kepalanya rasanya seperti berputar. Kensiwi yang tidak menyangka sama sekali melihat semua itu seperti bermimpi buruk. Parajikanding adalah seorang dari paman perguruan yang sangat dekat dengannya. Namun ternyata Kensiwi harus mengalami hal seperti itu sebagai suatu kenyataan. Melihat semuanya telah mengenalinya, orang itu perlahan-lahan membuka penutup wajahnya. Tanpa tedeng aling-aling, inilah aku. Akulah yang telah mengambil kitab pusaka Palawa Riung Laut. Aku mengambilnya atas nama orang yang paling berhak. Dan sekarang, apa yang akan kalian lakukan terhadapku? Kalian akan menganggapku sebagai pencuri? Silakan, aku akan menghadapinya. Apa jawabmu, Kanigara? Baik, baik. Aku tahu semua yang kau persoalkan adalah sekedar alasan saja. Aku tidak akan ingkar. Nah, katakan di mana dan kemana aku harus datang memenuhinya. Akhirnya maksudku yang sebenarnya kau mengerti juga, Kanigara. Kami siap menunggu di purnama yang akan datang di atas air terjun Kambangayun. Nah, selamat tinggal. Jangan dikejar, Haryo Panumping. Tanpa ada yang berbicara, mereka segera meninggalkan tempat itu. Pada waktu yang bersamaan di tempat lain yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, Kamsuara terbengong-bengong mengalami peristiwa yang baru saja berlalu. Ayo kita segera menyingkir. Mereka bisa mengetahui keberadaan kita di sini. Baik, Binaka. Aku tidak mengerti permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh ayahku. Dan ada urusan apa dengan orang yang bernama Boja Pradata? Bagaimana pula hubungan orang itu dengan Paman Parajikanding? Apakah rencanamu pergi ke kota Raja Kediri akan kau batalkan? Dan kau akan melibatkan diri dengan persoalan ayahmu? Tidak, Binaka. Aku justru ingin segera sampai ke sana. Aku yakin ayah, paman, dan saudara-saudaraku dapat menyelesaikan persoalannya. Seiring garis kodrat, seirama kehendak alam, apa yang sudah ditulis dan yang diinginkan oleh Sang Pencipta Alam, Pencipta Bumi dan Langit beserta segala isinya, yang terjadi akan terjadi. Seperti halnya perguruan Pesanggaran yang berjalan dari purnama ke purnama yang lain di bawah pimpinan Ki Ageng Pesanggaran, tiba-tiba kedatangan orang yang mengaku paling berhak atas perguruan itu. Sementara itu Ki Ageng Pesanggaran bersama adiknya yang bernama Haryo Panumping duduk di pendopo sambil menikmati wedang jahe yang disediakan oleh para cantri. Mereka memperbincangkan persoalan yang dibawa para jigading. Bagaimana Kakang Ageng? Sebut namaku yang sebenarnya, Haryo Panumping. Ya, baik Kakang Kanigara. Bagus. Meskipun nama itu terasa janggal karena sudah terlalu lama tidak digunakan, namun sangat menyenangkan dan enak didengarnya. Karena nama itu dibuat oleh orang-orang yang telah mengasihi dan merawatku dari kecil, sejak aku bayi. Aku harus pergi. Mumpung hari masih pagi. Seperti permohonanku semula kepadamu, pimpinlah perguruan ini. Pimpinlah dengan baik, seperti halnya kau memimpin dirimu sendiri. Baiklah. Kalau memang tugas itu tidak dapat Kakang berikan kepada orang lain, aku akan menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya, Kakang. Haryo Panumping. Iya, Kakang. Terimalah tongkat ini. Tongkat ini sebagai pertanda bahwa kau aku tunjuk menggantikan kedudukanku memimpin perguruan Pesanggaran. Terimalah. Aku menerimanya, Kakang. Haryo Panumping segera berjongkok dengan tangan ditengadahkan ke atas. Kemudian diterimanya tongkat kepemimpinan itu. Suasana hening dan sangat hikmat. Perasaan lelaki yang cukup tua itu bergetar mendapat kepercayaan yang sedemikian besarnya dari Ki Ageng. Di luar langit sangat cerah. Sang matahari yang bertengger dari arah timur memancarkan sinarnya menembus mega-mega yang berarak. Pantulan sinar yang berwarna merah menerangi dan menghangatkan tubuh Ki Ageng yang melangkah keluar. Tubuh lelaki tua itu menuruni pendopo dengan perlahan-lahan. Di belakangnya Haryo Panumping mengikuti untuk melepas kepergiannya dengan perasaan haru. Ah, Kakang Kanigara, apakah tidak sebaiknya Kakang berpamitan pada kedua putra Kakang? Tidak, Haryo Panumping. Mereka akan menjadi beban berat di hatiku. Biarlah mereka mengetahui kepergianku setelah aku sudah meninggalkan tempat ini. Baiklah, aku akan menyampaikannya, Kakang. Dengan tertatih-tatih, lelaki tua itu melangkah perlahan-lahan. Tanpa menoleh, pandangannya lurus ke depan. Udara pagi hari itu begitu cerahnya. Ki Ageng Pesanggaran yang bernama asli Kanigara menghirup udara pagi yang bersih, sebersih wajahnya yang sudah keriput. Kira-kira 50 tombak jauhnya dari padepokan, lelaki tua itu teringat pada anak-anaknya yang selama ini diasuhnya. Satu persatu wajah-wajah mereka hadir dalam ingatannya. Rasa harunya timbul, tidak terasa matanya basah. Lelaki tua itu menitikkan air mata. Kameswara, kita berhenti. Ada apa, Pinaka yang cantik? Kau bilang apa, Kameswara? Aku bilang kau cantik. Jangan macam-macam. Macam-macam? Apa maksudmu dengan macam-macam? Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa adanya? Aku bilang cantik karena kau memang cantik. Apa salah kalau aku mengatakan begitu? Boleh aku bertanya sesuatu kepadamu? Tentang apa? Aku mencintai seorang gadis. Tetapi sedari kecil, gadis itu telah diikat dalam tali perjodohan dengan orang lain. Bagaimana dengan kamu? Apakah kau juga termasuk gadis yang mengalami kisah seperti gadis itu, Ratu? Jangan panggil aku Ratu. Namamu kan Pinaka Swasti Ratu. Panggil aku dengan nama lain. Baiklah. Bagaimana, Pinaka? Aku tidak diikat dalam perjodohan dengan siapapun. Aku orang bebas. Pernahkah kau mencintai seorang lelaki? Ternyata pertanyaan Kameswara membuat Pinaka Swasti Ratu terusik hatinya, seolah ada sesuatu yang langsung menusuk perasaannya. Kenapa kau termenung, Pinaka? Tidak, Kameswara. Baiklah, aku akan ceritakan tentang sesuatu kepadamu. Ceritaku ini semata-mata karena aku merasa sangat berat menahan beban yang mengendap dalam kalbuku yang paling dalam. Tetapi ingat, aku tidak sedang meminta rasa belas kasihan atau simpatimu. Baiklah. Sampai detik ini, aku mencintai seorang laki-laki. Aku sangat mencintainya. Dan aku menginginkan lelaki itu menjadi suamiku. Kau boleh mengatakan aku ini manusia yang tidak wajar karena berkeinginan aneh. Mengapa kau katakan aneh? Bukankah seorang wanita mencintai seorang lelaki itu sesuatu yang wajar? Lelaki yang aku angan-angankan menjadi suamiku dan menjadi ayah dari anak-anakku yang akan aku lahirkan adalah ayahku sendiri. Sulit untuk dimengerti. Bagaimana mungkin di dalam hatimu bisa tumbuh perasaan semacam itu? Mengapa kau bisa berpikir tidak wajar seperti itu? Kau mengatakan tidak wajar? Iya, tidak wajar. Iya, memang tidak wajar. Bahkan andai kata aku tanyakan kepada orang lain, mungkin orang itu akan mengatakan aku telah dihinggapi penyakit gila atau tidak waras. Kameswara, selama ini orang yang paling dekat dengan diriku adalah ayahku. Orang yang paling aku kagumi karena kesabarannya. Orang yang paling aku kagumi karena ketulusan cintanya kepada ibuku yang telah lama sekali pergi. Ibuku meninggal karena melahirkan aku. Dan sejauh ini, sepanjang usiaku sendiri, ayahku tetap tidak bisa melupakan ibuku. Selalu menyebut nama ibuku sepanjang waktu, seakan-akan menjadi bagian dari setiap desah nafasnya. Ibuku bernama Luh Saraswati. Konon, ibuku masih mengalir garis keturunan Prabu Airlangga. Bagaimana sampai terjadi kau menginginkan ayahmu menjadi suamimu? Ya, akan kuceritakan kepadamu sampai sekecil-kecilnya, sejauh mana hubunganku dengan ayahku. Dengan harapan, kau dapat mengerti dengan jelas duduk persoalannya. Suatu hari, di waktu malam, sebelum ayah pergi meninggalkanku. Seperti biasanya, sejak aku masih bayi sampai umurku sekarang ini, aku selalu tidur seranjang dengan ayahku. Pada malam itu, thank you. Kau sungguh cantik, Lu. Di mataku, tidak ada yang dapat menandingi kecantikanmu. Bidadari juga tidak. Lu Saraswati, aku sangat bangga dapat memilikimu. Oh, Lu Saras, dekaplah dadaku. Dekaplah, dekatlah denganku. Jangan kau pergi, Lu. Lu Saras. Ayah meninggal. Ayah menyebut-nyebut nama ibu. Loh, kasihan ayah. Dengan rasa iba, Pinaka Swasti Ratu mendekati ayahnya. Dipandanginya ayahnya, dan dengan perlahan-lahan digenggam tangannya. Loh Saras, tanganmu begitu lembut. Lembut bagaikan sutra. Loh, tanganmu adalah tanganku, karena kau milikku. Loh Saras, loh Saras. Ayah mencium tanganku. Aku dianggapnya ibu. Bagaimana ini? Mula-mula Pinaka Swasti Ratu agak gemetar, tetapi kemudian dia membiarkan tangannya diciumi oleh ayahnya. Berulang kali jari-jari lembut itu dikecupnya. Ayah memeluk diriku. Apa yang harus ku perbuat? Ayah. Pinaka Swasti Ratu membiarkan tubuhnya dipeluk, dicium oleh ayahnya. Entah karena apa, seakan-akan ia larut dalam duka ayahnya. Ayah. Loh Saras. Loh Saras. Loh Saras. Tubuhmu begitu indah. Aku sangat mencintaimu, Loh Saras. Ayah. Pinaka Swasti Ratu, apa yang telah ayah perbuat? Ayah. Tiba-tiba, galuh orang, ayah Pinaka Swasti Ratu tersentak kaget. Matanya terbelak lebar-lebar. Ia tidak mengerti apa yang telah diperbuatnya di hadapan seorang wanita tanpa busana yang diam terpana. Dia sadar, ternyata yang dicumpuinya bukan istrinya, melainkan anaknya. Kemudian galuh orang bangkit dari tempat tidurnya. Oh. Para dewa, apa yang telah aku perbuat terhadap anakku? Ampunilah aku. Ayah sangat menyesal dengan apa yang hampir saja dilakukannya kepadaku. Dan aku pun menjadi bingung. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bersikap. Karena peristiwa itulah, keesokan harinya, aku kehilangan ayahku. Ayah pergi dengan meninggalkan kalung ini. Bukankah dengan kalung itu, berarti ayahmu telah menugaskan kepadamu untuk melanjutkan memimpin perguruan Widara Kandangan? Perasaanku tidak mengatakan demikian, Kameswara. Aku merasa belum siap untuk memimpin perguruan. Tapi aku harus menerimanya selama ayah berada. Kelak kalau ayah telah berhasil aku temukan, kalung ini akan aku kembalikan kepadanya. Oh, pengalamanmu sangat menarik sekali, Pinaka. Dan aku bisa memaklumi kalau di dalam hatimu tumbuh perasaan semacam itu. Namun, mungkin ada manfaatnya bila aku memberimu nasihat untuk tidak terlalu berlarut-larut kau dihinggapi oleh sikap yang jelas tidak benar. Campakkanlah angan-anganmu untuk menjadikan ayahmu sebagai suamimu. Kameswara, bagaimana dengan dirimu? Aku dengar kau mencintai Rahastri Kandi, anak kakakmu. Apa benar? Benar. Aku telah menceritakan pengalaman pribadiku. Aku ingin dengar cerita tentang dirimu. Cerita yang sangat tidak menarik. bahkan mungkin sangat memuakkan. Aku tetap akan mendengarkannya. Ceritakanlah. Sambil menelan ludah, Kameswara menceritakan pengalamannya, kisah cintanya dengan keponakannya, hubungannya dengan yang selama ia kenal sebagai ayahnya Ki Ageng Pesanggaran, dan yang terakhir adalah orang yang memberitahu siapa dia sebenarnya. Kau sangat merindukan dapat bertemu dengan kedua orang tuamu. Rindu? Tidak. Aku hanya ingin menemuinya dan ingin bertanya, mengapa mereka telah mencampakkan aku begitu nistanya? Mengapa tidak kau cari alasannya? Mengapa ayah dan ibumu sampai tidak merawatmu? Mungkin mereka sangat terpaksa menyerahkanmu kepada Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin ayah dan ibumu punya alasan tertentu yang mungkin justru sangat baik untuk perkembangan kehidupanmu. Bukankah pada kenyataannya kau berada di dalam asuhan orang lain yang justru sangat melimpahimu dengan kasih sayang? Tidak. Aku tidak merasa bangga mendapat kesempatan mengecap kehidupan di dunia ini. Aku justru tidak mengerti mengapa aku harus mengalami perjalanan hidup seperti ini. Maksudmu? Aku tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Aku tidak menghendaki dan menginginkannya. Tetapi mengapa setelah aku mereka lahirkan, mereka ingkar akan tanggung jawabnya kepada anak yang telah dilahirkannya? Aku membayangkan sesuatu yang sangat memuakkan. Jangan-jangan aku terlahir dari permainan asmara yang tidak direstui oleh para dewa-dewa. Kau telah diracuni angan-anganmu sendiri. Kau melihat ayahmu, Rahastri? Ayah tengah membersihkan diri di Pakiwan, Bi. Apakah kau melihat eyangmu? Tidak. Kulihat pintu kamarnya masih tertutup. Kalau Paman Haryo Panumping? Paman Haryo Panumping ada di Sanggar Kanuragan. Rahastri, ya, kau ikut aku. Mari kita temui Paman Haryo Panumping. Baik, Bi. Ada apa, Kensiwi? Maaf, Paman. Aku ingin bertanya soal ayah. Ayahmu telah pergi, Kensiwi. Jadi, benar ayah telah pergi? Benarkah itu? Kenapa ayah tidak memberitahu aku? Kenapa, Paman? Sudahlah, Kensiwi. Jangan merasa khawatir yang terlampau berlebihan. Ayahmu tidak sedang pergi untuk sesuatu yang membahayakannya. Paman bohong. Pasti ayah pergi untuk menemui Boja Pradata yang disebut-sebut oleh Paman Paraji Gading. Pasti ayah pergi ke atas air terjun Kambang Ayun. Untuk keperluan apakah, Paman? Katakan, Paman. Katakan. Bibi. Bibi Kensiwi. Jangan menangis, Bi. Ada apa ini? Mengapa pada menangis? Ayah pergi, Kakang. Ayah pergi tanpa meninggalkan pesan apapun pada anak-anaknya. Sedangkan Paman Haryo Panumping tidak mau cerita pun. Aku tidak akan membiarkan ayahku menghadapi bahaya sendiri. Meski aku belum tahu di mana letak Kambang Ayun, aku akan mencarinya. Aku benar-benar berada di simpang jalan, Maisa Pranjangan. Apakah kau juga akan memaksaku? Aku bisa memaklumi, Paman. Namun, aku mempunyai pendirian seperti adikku. Sebaiknya aku menyusul ayah. Firasatku mengatakan, ayah tengah menghadapi bahaya di tempat yang bernama Kambang Ayun. Itu bisa aku mengerti dengan keputusan ayah yang tiba-tiba ingin mundur dari perguruan. Maaf, Paman. perguruan Pesanggaran sekarang sepenuhnya berada di tangan Paman. Silakan Paman mengatur dan memimpinnya. Rahastri, mari kita pulang. Segar sekali. Air sungai ini dingin, tetapi rasanya menyegarkan sekali. Pinaka Swasti Ratu yang sedang mandi di sungai sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang mengendap-endap, bahkan berhasil mengambil pakaiannya. Sedemikian terlenanya dia dengan sejuknya air sungai. Gadis itu tidak menyadari bahwa keindahan tubuhnya telah membuat lelaki itu mabuk kepayang. Gadis itu terkejut bukan kepalang ketika akhirnya dia mengetahui ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Kurang aja. Siapa kau? Mengapa kau membenamkan diri ke dalam air, Cahayu? Kau tidak akan kehilangan secuil pun dari tubuhmu kalau kau tetap memamerkannya kepadaku. Para setan alas, pergi kau. Pergi? Jangan. Bagaimana kalau aku ikut mandi saja? Ngajar. Pergi kau. Sayang sekali, Cahayu. Aku sudah kebacut kasmaran dengan keayuanmu, kecantikan tubuhmu. Sayang dan mubazir sekali kalau kecantikan itu tidak dinikmati. Kamu ada kawanmu di sekitar sini. Suruh dia datang ke sini, biar aku hajar dan aku ikat. Agar dia dapat melihat bagaimana aku berenang bersamamu. Kamis Mara! Kamis Mara yang sedang tidur-tiduran di atas rumput, mendengar teriakan Pinaka Swasti Ratu. Panca indranya yang terlatih membuat pemuda itu begitu sigap dan segera melompat mendekati sungai di mana Pinaka Swasti Ratu sedang kalang kabut menghadapi pemuda berandalan yang memperhatikan tubuhnya terus-menerus sambil tertawa-tawa. Kurang aja. Siapa kau, ha? Berani-beraninya mengintip orang mandi. Tidak tahu malu. Terimalah ini. Kau tidak apa-apa, Pinaka? Jangan melihat ke arahku. Kalau kau berani melihat, aku akan menganggapmu kau sama dengan orang itu. Maaf, Pinaka. Aku lupa bahwa kau tidak mengenakan pakaian. Baiklah. Aku akan kembali ke tempatku menunggu. Tunggu. Kau harus mengambilkan pakaianku dulu. Bukankah itu berarti... Jangan bingung, Kami Suara. Kau berjalan mundur dan pejamkan matamu. Kami Suara mengambilkan pakaian Pinaka Swasti Ratu. Kemudian menyerahkannya dengan berpaling dan memejamkan matanya. Setelah Kameswara pergi, gadis itu segera mengenakan pakaiannya. Dasar laki-laki hidung belang, tidak tahu diri, bikin susah saja. Kemampuannya tidak seberapa, tapi sok tahu. Dasar tidak berpendidikan. Orang itu masih pingsan. Dia tidak mendengar apa yang kau umpatkan. Andai kata aku sedang berpakaian lengkap, orang itu tidak akan sempat mengobrak ucap. Aku tidak perlu minta tolong kepadamu, Kameswara. Orang ini telah berani mengintip aku mandi. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuatnya jerah. Ia harus mendapatkan pelajaran yang setimpal. Hei, mau kemana kau? Mencari daun talas. Tidak beberapa lama kemudian, Pinaka Swasti Ratu kembali sambil membawa air yang dibungkus dengan daun talas. Kami Suara melihatnya dengan terheran-heran. Bagus. Jangan terlalu lama kau tidur, Kisanak. kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan. Dadaku, dadaku sakit. Aduh. Dadamu sakit. Aku tidak keberatan untuk menambahnya agar lebih sakit lagi. Nah, terimalah. Orang itu menggelepar-gelepar kesakitan. Ia meraung-raung karena dadanya yang bidang penuh bulu-bulu itu ditekan gadis itu dengan sekeras-kerasnya. Jawab pertanyaanku dengan sejujurnya. Baik, baik. Siapa namamu? Aku. Cepat. Namaku Mondrogini. Siapa kau sebenarnya? Aku salah seorang perampok yang menamakan diri serigala dari padang karautan. Ternyata kau begundal tengik. Kenapa kau berkeliaran sampai sejauh ini? Bukankah padang karautan jauh dari sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak melakukan apa-apa. Bohong. Apa kau sering mengintip orang mandi? Tidak. Baru kali ini aku melakukannya. Baru kali ini? Tidak. Maksudku dua kali. Ya, dua kali. Bukan. Tiga. Tiga kali, ya. Benar. Tiga kali. Benar. Jangan. Aku akan mengaku dengan sejujurnya. Aku sering sekali melakukannya. Bahkan bukan sekedar mengintip, tetapi memaksa mandi bersamanya. Kau nodai banyak gadis dan kau rusak rumah tangga orang? Iya. Bagus. Aku suka dengan jawaban itu. Dengan cepat sekali, gadis itu mencabut pisaunya dan ditusukkannya pada kelamin lelaki yang terlentang di hadapannya itu. Orang itu menjerit-jerit kesakitan. Pergi! Pergi kau begundal tengik sebelum berubah pikiran justru ingin membunuhmu. Ayo cepat pergi! Mengapa kau begitu ganas, Pinaka? Oh, kau salahkan aku? Sekarang cobalah renungkan. Apakah kau sempat membayangkan bagaimana sepak terjang orang itu? Berapa jumlah wanita dan para gadis yang telah dinodainya? Aku tidak membunuhnya, itu sudah bagus. Dengan memotong kemaluannya, berarti si begundal itu tidak bisa lagi mengumbar nafsunya. Sudahlah, kita jangan memikirkan hal itu. Sebaiknya sekarang kita ikuti orang itu. Aku tertarik dengan kehadiran orang-orang dari padang karautan yang berkeliaran di daerah ini. Makanya tadi sengaja aku lepaskan dia. Baiklah, kalau menurutmu begitu. Tetapi bagaimana dengan kuda-kuda tunggangan kita? Tinggalkan saja dulu di sini. Ayo, Kameswara. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu melompat ke atas dahan pohon untuk memperhatikan apakah keberadaannya di tempat itu ada yang memperhatikan. Setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan, kedua anak muda itu meloncat turun lagi dan mengendap-endap mengikuti petunjuk jalan dari darah yang tercecer yang ditinggalkan Mondrogini. Tidak berapa lama kemudian, Mondrogini yang berjalan sambil meraung-raung kesakitan telah nampak oleh mereka berdua. Dan ternyata, tidak jauh dari tempat kedua anak muda itu berada, di antara padang ilalang, hamparan tegalan yang luas, berdiri sebuah tenda besar. Wah, ternyata benar dugaanku. Orang itu tidak sendirian. Perampok-perampok dari padang karautan yang menamakan diri mereka serigala karautan biasa berkelompok. Mereka mendatangi Mondrogini. Kameswara, mari kita buat mereka kocar-kacir. Aku sangat muak kepada begundal-begundal itu. Pinaka, bukan aku bermaksud tidak menyetujui harus berurusan dengan mereka. Akan tetapi kau sendiri tengah melakukan perjalanan yang membutuhkan waktu. Kau harus segera sampai di Paralingga. Kita hanya membuang waktu sedikit saja untuk menolong orang-orang yang menjadi sasaran pemuas nafsu begundal-begundal itu. Oh, lihat Kameswara. Nampaknya orang yang baru keluar dari kemah adalah pemimpin begundal-begundal itu. Oh. Mata Kameswara terbelalak. Meskipun Kameswara mengucak matanya berkali-kali, namun yang dilihatnya adalah pamannya sendiri, tetap Paraji Gading. Orang itu pamanku, orang yang semalam kita lihat di bendungan. Aku tidak menyangka kalau paman bergaul dengan mereka. Pinaka, kau yakin kalau mereka adalah begundal dari Padang Karautan? Iya, aku yakin. Lalu mengapa pamanku bisa bersama mereka? Menilik keadaannya, itulah sikap pamanmu sebenarnya. Apa yang kau lihat selama ini adalah kepalsuannya. Melihat keadaan pemuda yang berkacak pinggang di sampingnya, barangkali orang itu yang disebut-sebut Hesti Rajasa. Iya, agaknya memang demikian. Kedua anak muda itu melihat Mondrokini yang bersimbah darah menuding ke arah di mana ia dilukai. Kemudian Paraji Gading bersama pemuda di sampingnya itu serta beberapa orang lainnya bergegas menuju arah yang ditunjuk Mondrokini. Melihat mereka akan melewati tempat mereka berada, kedua anak muda itu segera membenamkan diri ke dalam rimbunnya alang-alang. Versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on Goon.